2000 tahun yang lalu, kau terpaku di atas kayu salib sambil memandang kepadaku dan berkata, "Oleh bilur-bilurku, kau telah disembuhkan. Oleh darahku, engkau telah ditebus dan dibebaskan." Ajaib caranya menebusku. Ajaib darahnya sembuhkanku. Darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutu. Caranya menebusku. Ajaib, ajaib darahnya sembuhkanku. Yeah.